Jadi si Abdul Wahid ini kok lajeng sowan intine tiyang sing dikabarke ibadah 50 taun kuwi. Lajeng disuwuni pirsa napa tah nalika iso ibadah 50 taun kumpul nenten rasa qanaah. Jawabe kok mboten. Terus ditanggleti malih napa nalika saged ibadah 50 taun niku nggih pun enten rasa tenang bersama Allah. Dadi sing tenang bersama Allah niku upama kelangan apa-apa liyane Allah mboten mboten. Mboten gugrek atine. Jawabe nggih mboten. Terus nek ngoten sing sampean tumpuk-tumpuk selama 50 taun niku namung sholatnya tambah, posone tambah, asale setahun poso, tadi rong tahun, telung tahun, mawon. Berarti namung niku tambahan panjenengan. Mesti numpuk kira-kira arep ganjaran niku. Jawabe nggih panjenengan ngoten. Komentaripun Syekh Abdul Wahid lajeng dawuh, laula anni astahi minta wakah berduka anna mu'amalataka lahu khamsina sanatan madhulaku. Kau upama kula mboten isin mboten ngurmati jenengan Pak, kula ajeng nyeritani panjenengan bilih leh nyambut damel sampeyan teng gusti Allah ibadah wonten niku ternyata tesih kelebon pinten-pinten penyakit hati sing mungkin sampeyan dereng paham. Niki mboten diterusne critane, tapi kalih Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu dipun komentari cerita niki. Di critane Syekh Abdul Wahid niki dikomentari dening Syekh Abu Thalib Al-Makki. Kala dawuh sapa Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu, aroga ngresakaken sapa Syekh Abdul Wahid. Ngresakaken bidalika kelawan kono-kono dawuh. Dawuh napa? Laula astahi minka. Dawuh kula mboten isin ngoten sampean kula duduhne. Maksude dawuh niku terus pundi? Sing dikersakne niku annahu sak temene. Gusti Allah niku lam yarfa. Dereng munggahaken sapa Allah ka ing panjenengan bi amalika kelawan pira-pira ngamal panjenengan. Diunggahno ilama qomatil muqarrabin maring pira-pira makome derajate wong sing keparek dumateng Allah fayujida mongko dadi sebabe nemokaken mongko sebabe nemu maringi pinemu sapa Allah kaing panjenengan dadekno nemu kaing panjenengan sapa Allah mawajidal arifin ing pira-pira rasa kesengseme wong sing ahli marifat. Fayakunu moko dadi ana apa mazibuka tambahan panjenengan minuh saking Gusti Allah iku amalul qulub tambahan ngamale ati alati kang yustamalu kang digunakaken biha kelawan apa biha kelawan amal qulub mau. Ya stamilu kang gunakan pihak lawan akmal kulub sapa sing gunakan kulu mahbubin saben-saben wong kang disenengi matlubin kang disupri dening Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya wong niku lek makome munggah teng makom muqarrabu niku sing singgo hitungan pedoman lakon niku pun dudu bentuk tumindak tapi pun bentuk rasa. Ngeten maksudnya. Jenengan sampean bayangne hubungane yang sing ngri napa mancing. Mancing teng sawah. Karo mantu sing ngewangi teng sawah. Sing sitok wong mancing digur sawah. Sing sitok mantu ya melok jegur sawah. Niku mengke sing ditampa wong manjing kalih sing ditampa mantu benten lho. Napa sing marai banten? Lek wong mancing semakin akeh dina sing kanggo mancing, semakin akeh bayarane. Gitu. Tapi lek mantu mboten. Semakin akeh mantu niku njegur sawah, duduk bayarane sing akeh. Tapi keakrapane mantu karo maratua tambah. Kadang-kadang manjingi jane ra patek tenanan ya mek guru-guru esuk melok niliki ngoten mawon. Niliki wong ning sawah tapi wong mantu iku mungkin lek wayah panenan ya malah diakokno karo maratuane anu le. Iku sawah sing sisih kono iku jane bagiane bojone. Jadi lek panen wis kono urus-urusane dhewe kono sak zakat-zakate kowe sing ngurusi padahal manjingi namung ping pinten. Napa bedane? Sing siji mukorobin, sing siji niku ngamilin. Wong sing kerja njaluk opah, lha sing siji jegure sawah mantu niku lha jegur sawah ora soal golek opah, tapi soal golek ridane moro. Nah niki. Semakin piyambake sering teng sawah, semakin ayem atine. Kuwi anggere nek tamu maratuane niku lek ngomong wis mantuku sitok iki kok wis. Pokoke cocok tenan aku mbek mantu. Ora usah diperintah wis ngerti gawean. Padahal nek sawah ya mek critakan tok ning bubuk nunggoni wong macul. Tapi lek ngelem maratuane jan sampe entek-entek. Kadang-kadang ipene sing adike dhewe sing anak asli duduk mantu sok sampai iri. Mergo sing dilem amen mantune sing anak asli gak tau dilem. Anggere nek tamu malah sing dhewe bareng sing anakmu sing sitok jenah kali cul cilik ora tau kok gak ngrepotno wong tuwek ora tau. Ngoten iku. Sok-sok iku terus iri antarane mantu karo anak dhewe. Mergo sing siji niku karo bapake sing anake dhewe niku diperlakukan seperti orang jauh. Tapi lek sing mantu niku diakrab-akrabno karo maratuane. Niku jenenge maqam muqarrabin. Jadi sing dijuko, sing dirasakno mantu itu bukan kok nikmatnya tambah opah niku mboten. Tapi mawajib. Mawajib sing berkait kali soal rasa teng jero ati, a'malul qulub. Gerak ati sing gerak ati niku sing iso ngrasakno sing iso gunakno mung mantu sing ditresnani maratuane. Lah ngibadah lewat. Lah ngibadah niku wong sing ibadah niku rasane sing tukul rasa nyambut gawe golek upah swarga. Niku ya anggere tambah ngibadahe ya rasane iku tumpukan swargane mundhak. Tapi ya panggah, panggah terus iki lek pas repot krono awake lara ora iso salat susah wae. Kaya-kaya gak trimo wae. Iya kok malah iso jamaah. Tidak sadar bahwa takdir dia diberi sakit itu pun sebenarnya ada hikmah yang luar biasa. Hatinya si ngabit ini tadi nalika piyambake makome niku makom nyambut gawe niku wae. Kelangan kesempatan jamaah itu koyo kelangan sembarang kali. Dia tidak mampu menembus bahwa di balik hilangnya jamaah, tapi dia bisa sakit. Itu di situ sebenarnya banyak rasa lain yang kalau dia benar-benar menggunakan akmal kulub, nganggu gerak hati itu sebenarnya bisa ditembus. Tapi lek sing ditompon itu model tumpuan tambah ibadah, tambah lakon ibadah. Duduk tambah rasa ibadah. Ini mungkin entene gila. Senajan dek ini ibadah wis ketahun kecengklok lara seminggu ngono gitune setengah mati. Muga lah ngitung piye mbake, wah seminggu malah gak iso ibadah. Padahal sedina ping 5 27 derajat ping 5 wis pira. Terus ping 7 dina wis kelangan swarga pira aku. Padahal di balik itu semua masih ada posisi kedekatan yang bisa ditempuh. Napa? Qanaah menerima pandume Allah. Bahwa sakit itu pun juga salah satu lahan ibadah baru yang bukan jamaah. Nah, jamaah kan kudu enek bentuke mara ning masjid, makmum karo imam. Kudu enek unen-unen sing diwaca. Lah nek wong lara kan wis cukup pokoke nrimo iki takdir tak tampa pun dadi ibadah. Ndak penak aja. Ngoten. Mergo napa li anal qanaatah? Karena saat temene rasa nrimo bihi sebab Allah, nrimone karena Allah. Ora kok nrimo mes ora nek pilihan liya enek iki ya wis iki jenenge wong kepaksa. Iso-iso enten wong nrimo tapi leren dipapat sik agek nrimo niku ya enten. Tapi yang mending lah timbang sing miso-miso ya alung sing kicik gelem nrimo ngoten nggih. Tapi sing dimaksud qanaah bihi munculnya qanaah itu karena hatinya eling Allah. Sadar bahwa yang mendatangkan sesuatu itu dari Allah, apapun bentuknya, dia bisa nerima. Iku halu mungkini tingkae wong sing yakin marang Allah. Wis kaya nun jauh mana enten niki pamane sopir kali kiai ne. Karena sopir ini kadung yakin karo kiai ne. Biasane kuwi anggar wong nek gitar jumbang ngoten lho. Mulai kene pengajian gitar jumbang. Biasane nek teko sambi ngoten entek warung kopi menggo. Biasane ngoten. Lah, krana niki kiyaine keturon. Supir niki arep nggono ya gak wani. Arep munggah gak wani. Ya terus mawon, tapi piye mbak yakin? Karena yakin kadung percaya lek kiyaine ora mungkin duwe rencana, duwe rencana sing salah. Kiyaine iki mesti duwe rancangan dhewe neh sing duduk ning sampe. Ya mboten bingung. Mergo piye yakin iki engko mesti mendeke ning warung sing luwih apik timbang sing ning sampe. Mergo piye yakin. Tapi lek mboten yakin iku mesti gelisah. Kok gak iso menggo ta ora. Lah mulane sakjane ketenangan hati itu jane mboten kok ki napa-napa ki keyakinan. Keyakinan. Contone male ibu. Kena apa to lek ditinggal lunga wong lanang karo ditunggoni wong lanang hawane kok beda. Muga nek ditinggal wong lanang sak omah kok gawe wong lanang ndas. Niku bayangane ibu iku ora-ora. Golek enek anu terus piye engko sing kon playon sapa nek anu sapa. Menang-menang lek nek bocah lanang. Padahal bocah lanang iku apa nunggoni omah ya ora lapo-lapo ya ndelok TV ya ora lapo-lapo. Tapi sing marai tenan duduk wong lanang ini ku sakjane. Keyakinan dia bahwa masih ditunggoni. Lah wong sing krasa ditunggoni Allah. Ki Allah niku sembodo samubarane. Dan dia yakin bahwa Allah itu tidak akan nibakne perkara sing kira-kira ora manfaat kanggo manungsa, maka tidak pernah dia tidak nerima, pasti nerima. Senajan sak gedakan kaya ora penak, tapi dia punya keyakinan di balik ora penak itu banyak sekali sesuatu sing penak sing aku gak paham. Dan ini kaya dene jenengan kadung yakin karo dokter spesialis. Padahal dokter umum apa meneh menteri mantri itu bar nyontek wis paling kira 15.000 20.000. Tapi kalau sama nak buat malah untuk mau mantri mosok ngerti penyakit kuwi to. Sampean ditakok pinten Pak Mantri? Susah warang men. Mergo ora tau yakin. Tapi nek sampean wis yakin iki dokter spesialis ulek. Iku mungkin dokternya arah-arah resep itu gampang lebih sih sampai orang atau saya ketahui ini orang apa-apa malah diomong mana wong macam kulit kui ini kelihatan merontok sampai entar orang atau saya ketahui mas tapi ini dokter spesial ini malah kehilangan orang atau saya ketahui orang gelap belas karena ada keyakinan bahwa di balik hilangnya orang atau saya ketahui itu ada kesembuhan. Dan ada satu hal yang sok mboten bisa dari. Ibae wong lara ya iso kemlelet. Napa? Lek leh ngobat nontek akeh ngono iki bangga. Niki kan ada kenikmatan tersendiri kan. Dia merasa bahwa aku kenal dokter sing ora umum. Lha niku ada kebanggaan. nilai kebanggaan itu mahal pun ditempuh. Sehingga walaupun biaya mahal, dia enggak merasa gelisah. Semono wong sing bangga dengan mengenal Allah. Bangga lek aku iki dipuji karo Allah, digawe lara karo Allah, tandane lek aku sing diperhatekno Allah. Yo, niku terus sampe mboten Rasulullah kelas. Niku sakjane namung objek mawon, nek lakone ku sami mawon. Kula panjenengan tibake wis biasa nglakoni ngoten lho, cuma lek sing asale niku banggane karo dokter sing dilih banggane karo sing gawe dokter ngoten to. Sami mawon. Ibu-ibu iso tenang yakin mergo ditunggoni bapak-bapak. Saiki dilih lah ora usah bapak-bapak, sing gawe bapak-bapak. Ora usah ditunggoni karo bapak, sing gawe bapak isih nunggoni aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Dan niku lek mboten latihan krasa hadir mboten nggih. Aneh. Mulane kudu sering telepon. Lek sering telepon itu masih ada gone yo dicek telepon dadi sik diperhatekno. Dan iki ibu anake Bu sampean yang tiba. Anu wis ana perjalanan nang mulai ora ya mulai tapi kok dhisik. Ya enek kecurigaan wong percaya. Ku gak minggu ora enek ngoten iku wong sing yakin kok ya. Lah nek sing ora kuat ku ora yakin ndang mulai kok gak minggu ya ngoten. Mulane ketenangan itu bisa muncul ketika di dalam hati ada keyakinan. Wal unsu utawi krasa ayem bihi kelawan Gusti Allah iku maqamul muhibbi. Maqame derajat wong sing cinta marang Allah wa ridho lan ridho marang Allah. Dan kabare kok ning ngendi? Loh, kebablasan. Wal unsu utawi rasa tentrem, rasa aring, rasa ayem bini kelawan Gusti Allah iku maqamul muhibbi, maqame wong sing tresna. Wong niku lek tresna, tresna kelawan Allah lan Allah niku mboten tau ndelik. Bagi wong sing tresna niku nggih mesti ayem terus, mboten tau gak ayem. Wong fa'i nama tuwalu fasamma wajhullah. Kamu berhadapan dengan apapun dan dimanapun, di sana ada jalan menuju Allah. Sampean saat ini kan mboten perlu kuatir to. Upamane ngalor itu nggowo handphone. Kowe lungguh ning diae iso hubungan karo wong omah. Dadi wis gak kuatir. Upama kerepotan telepon, sing ditelepon ya akeh. Di mana-mana itu agen. Nggih nuwun sewu niki nuwun sewu. Saniki sing penak di sing dijo contoh nggih Mayangkara. Kula niku nate ngangge mobil lang-lang kotane Mayangkara. Ya ngene. Krana teng pundi-pundi pom niku do kenal nek Mayangkara, niku mandek teng pundi mawon yo disapa kali sing duwe pom sing nunggoni pom. Langsung ditakoi full napa pinten Pak, langsung ngoten. Sehingga enggak ada kekhawatiran. Nggih lho, jenengan kenal karo wong sewu sak iki, kenal karo wong sugih banget. Sing jelas sedhiwe iku duwe restoran teng pundi-pundi. Sama napa kuwatir kuwat. Lha mengko ning dia iki mangan kok. Saniki sampean belajar kenal teng Gusti Allah. Dik sampean demen wong sirsiran kok karo Gusti Allah. Lah iki Gusti Allah niku sembarang kalir duwe, sembarang kalir manut Gusti Allah. Lah kok sampean ora tentrem nggih to? Lah sampean iki ora tentrem di depan Allah, ora tentrem dadi kaulane Allah ya berarti sampean urung patek nesir Gusti Allah. Sampean iki nesir ya ana. Lha niku pun mesti niku jenenge al-unsu maqamul muhibbi warido utawi rido. Rido niku ya enggak pernah protes niku rido. Warido utawi rido iku wasul mutawakkili. sifatnya wong sing tawakal. Sifatnya wong sing tawakal pasrah iku dituku napa mawon ya ya mawon. Wanita koe nuju napa, Pak? Teh napa kopi? Napa toyo petak? Ala wis pasrah to. Pasrah awakmu terserah wis. Lha niku mungkin dituku apa ya mesti nrimo. Lha wong tak pasrah kok bisa dituku gak nrimo niku nggih. Nah kalan jadi jadinya menunjukkan apa Pak Kopi apa teh sembuh kalau terserah awakmu bangsa duduk teh ngomong lagi dia lah jadinya orang tengah-tengah nafas karena juga tengok idah pekeh ini kan ar-ridho bisyai ridon bihi wa ma yutawalla dubi wong itu ridho terhadap sesuatu maka dia akan ridho kepada sesuatu itu dan segala akibat dari sesuatu itu. Wek sampang wis rido. Lho ngoten. Wis marem. Bojone sampean iku ya kuwi. Sampean ya kudu nampa bojo sampean iku dengan seluruh akibat lakone bojo sampean. Dadi lek nampa niku sing total. Lek sampean iki mboten dilakoni mesti bubrah rumah tangga. Lho ngoten. Jenengan wis rido iki bojoku. Ya wis ah. Nek wong lamar ditampa, ya wis Pak iku ae Pak. Ya wis muni ngono kari-kari ning tengah-tengah. Enek perkara sing dhek ora seneng. Gak iso nampa. Niku mesti bubrah marang. Sampeyan mustatung janji raditu billahi robba. Aku ridho lek sing ngatur uripku iku Gusti Allah. Lha kok iso diatur kok iso sampeyan gak nrimo. Niku jenenge sampeyan mboten tenanan lek ridho. Oleh pasrah kan. Oleh wong pasrah tenan, pasrah seluruh persoalan itu nanti yang ngatur Allah, maka dengan seluruh akibat sing ditetepne Allah saged nampi. Padha hubungane kalih dawuhe si Syekh Abdul Wahid Qudus niku. Lah rek mboten ngoten menapa mosok wong ibadah niku awon. Pertanyaane kan mboten. Mosok ngibadah 50 tahun niku dianggap elek lho mboten soal elek Pak. Tapi ibaratnya wong dolan tinuku mboten. Wong enek sing wani tuku larang kok sampean ngedole murah-murah. Jane ya mboten-mboten elek nyatane isih payu kok. Isih payu to ora rugi, payune iki gak rugi wong. Kulaan 100, payu 150. Lagi mboten rugi. Nggih, tapi wong enek wong tawa-tawa wani mukur 250 ora mbok wene lan ya keliru. Sakjane ngoten lho nggih. Wong kowe iku sakjane mantu. Upama kowe nerima ora diupahi mbok marang orang tuamu, kira-kira malah oleh panenan kabeh jeneng opo. Tapi wong kowe njalukmu dadi bendina njaluk opah 8000, 10000 lho. Ya akhirnya malah panenane ra dileno kowe lho. Kan hitungan ngoten iku dadi mboten tepat. Ya ora rugi ya anak ijone. Wong ibadah 50 taun sing atine ora iso konaah, atine gak iso tawakal, atine gak iso tentrem karo Allah, tapi kan pun apik iso ibadah. Niku pun sae. Pun sae. Nah mergo napa ae innama anta, angin pestina ta panjenengan itindahu munggu kusawa iku fitabqati ashabil yamin ing dalem pangkate ashabul yamin. Ashabul yamin itu para pekerja. Ya terus piye pamaziki kamangka utawi tambahan panjenengan min husaking Gusti Allah iku mazidul umum, tambahan umume wong nyambut gawe. Angger tambah dinane ya tambah bayarane ngono ae. Ora kok terus mundak akrab, mundak dijenengi senengi, mundak ayem mergo nyantri ora ana undak-undak. Ayatnya ya benda lah sekeluar mau bayaran min amalil jawarihi rupanya saking piro-piro ngamal ngawuto ngamal ngawuto ini kudih posone tambah ini badaya rukuk sujudnya tambah tapi semelayati orang tambah ya wis belok toreko ya wis ngubungno tasbih ya wis bulat balik bentar maghrib ya wis wiridan. Tapi wong nek tanggane ngomong ora penak sithik berebut kudu ngamuk. Lah niki jenenge napa? leh ngibadah niku sik dereng iso nungguna. Sik ora iso nungguna ngamalati. Yo ngono wae kemuliaan. Lah timbangane sing cangkruk ning gerdu lak ya alon sing muter tasbih niku pesawatan. Iya ta? Dadi ora elek ampun kesusuwe lah kok angel men ibadah. Mboten angel niku langsung kecatet enten regane. Cuma niki makome persoalane kan soal belajar akrab karo Gusti Allah. Belajar akrab. Wa hadhi utawi iki komentar Syekh Abdul Al-Mahdi. Sebenarnya soal bahwa yang ibadah ini dasar-dasar semen itu tambah suwi ibadahnya rasa benar-benar mudah dan rasa benar-benar mudah benar-benar mudah dan benar-benar mudah anggurnya mudah macam dan yang benar-benar dan ini ibadahnya tambah ibadahnya tambah mulai yang ini dimiliki makom asal kuliah dan bagi kami dicerita itu salah pun kalau dituduh kalau disalah ulama mari keterangan pula kalau setahu minta mau tak tahu dari unsur-unsur unsur bisa dikemaafkan ini yang jauh dia jauh dia abdur dia aman itu rupanya saksi kuliah pertama ini kira-kira ulama lagi Allah amal jawa disini Allah amal ya kasih kira-kira nama jawa dalam melihat keutamaan ngamal hati itu mesti mengukuri ngamal mengutuh dan ngamal hati itu ternyata ngamal gautuh itu akan berlebih-lebih tapi ngamal gautuh bisa berlebih tapi ngamal hati dari tercekel itu namun ada nilai nilai gambar. Tapi yang bersebaratnya luka dan berita gambar semacam dengan bukan tahu atau duit asli tapi gambarnya kalau gambar duit itu dan juga perusahaan aku harus lupa luaknya dia lah tapi yang bersebaratnya kalau Allah tidak boleh pemanya malu kewadah roh pemanya malu kewadah roh dan syarwadah roh sebenarnya itu sisi oleh kebiji erat itu sisi oleh mesti akan ibadah dan cuma ini lah ngomongnya soal belajar akhlak di orang sama dia dan terutama kenapa sebenarnya terutama ini soal jiwa ini soal iya, tapi lebih kepada soal fungsi sebenarnya regane sampe kalau regane bentuk ini mulai lagi nah, pake tapi yang bentuk ini tidak ada nama di bentuk sate itu sering terima juga ya jadi kira-kira mulai yang utama yang kemarin mana juga mana ini coba ya coba sebuah tahun itu karena kalau di sebuah unsur amal itu gerakan hati sama itu sehingga sampai bisa kok ya itu tak biasa yang berotok berkumpulkan yang bisa kok ya nekat padahal jauh jiwi mati nanti ya atau ini kalau berapun anak yang begini kalau benar ada di nanti ini yang bisa ini biasa yang dari berotok padahal pemimpinan itu ya tanda kabe. Tapi karena semuanya ada mati merokulan itu merokulan banyak teman-teman itu tidak bisa itu kemarin soal hati itu soal itu tidak merokulan itu tidak merokulan itu tapi sebetulnya soal teman-teman ya sembah sing sate ini itu tetap-tetap yang belum menyebabkan itu semuanya orang-orang tak berkuat itu tidak bukan masalah walaupun tidak ya tapi kalau kelihatan hati tidak nyambung di situ maka banyak itu tidak ada nilai selesai sisi tapi kelihatan hati ada di situ maka sisi itu bisa menjadi tanggolan untuk merasakan kasih sayang. Sama mungkin duit kemiluan 5 juta nah. Enaknya kalau kalian yang dijualkan atau milik ya. Ya, ini sebenarnya sama-sama pemerintah sendiri. Bisa saya ketahui semua ini tak tahu. Tapi usaha berbeda, sebenarnya selesai. Soal penilaian nominal itu tidak sama dengan penilaian kosong. Paman Mokol Bayi Sopolo itu waktu kau yang dikukur mu'iman Sopolo kusulwa ta'ala paling kukur ilah menanggara dihadi lima kona menerima rumpun iki makom makom tersno makom jenen batal berarti untuk dia langsung menyempurnakan kira-kira kewajibannya makoma terutama ketolong kira-kira dan kira-kira dibayi karena dia akan kemurung kira-kira dibayi bahwa asal teman-teman berkoleh sokongan berkoleh ala penuhi diri dengan kasih kira-kira kudanya takut. Allah sosok kaya paradok, kaya agak dan ketabrakan. Kaya orang umum, sampai hati pura penting, belum berangkat ke sana, dia belum baru dilakukan. Kalau rasa salah itu, kalau rasa salah itu, salah itu berbeda, berbeda, berbeda, berbeda, berbeda, berbeda, berbeda, berbeda, berbeda, berbeda, berbeda, masih gue salah, mana itu dia, yang buangnya. Tapi, aku cuma gak bisa berani benar. Sebenarnya kalau gak bisa panah, dia bisa jadi disini. Aku mau sejak kapan tak berhati-hati. Kemudian tadi, dibuatnya, kalau dia punya kakak yang berhujan, aku dibuatnya. Nah, kalau yang tadi, hak dan kewajiban yang bisa timbul dari itu, gak bisa. Salah itu harus dilakukan secara fisik. Bagaimana ya? Dia melakukan hal secara fisik, tapi ada asalnya. Tidak menyebabkan orang salah, itu masih ada anggapan. Berarti fisik dan manusia, kita menggunakan diri lakon, sholat. Jadi misalnya anda tetap berhubung. Dan itu menyebabkan terjebak dengan ini. Nama hati ini aku tak memang nama kepala air lu yang itu bukan berarti sebuah kepala air harus dihidang malah sama tidak takut lu kok sebuah kepala air sama tidak jadi kebanyakan yang tidak tinggal ini sampai menegatif soalnya komandai orang dengan kepala tangannya menenang itu sawah-sawah Oh, kota yang kami paling tujuan murtikan murtikan yang obat penenang kalau murtikan obat yang tidak ada lagi perlu kenapa? Perlu ada para tukis para tukisan mereka sebagai yang merosokan dengan Terima kasih. Lain apa paling dari pelakon apa yang paling teman-teman harus paling asam pesan tadi. Tetapi kemudian kali ini nanti mengalami sakit. Sakit ini kalau sakit itu kepala saya bengkak. Sakit ini yang mungkin benar. Benar dari mana itu nanti tadi. Sudah di kepala ini nanti lantai mata. Terus semai, mulai dilambung tak, banyak dilambung mendek banyak, mendek apa sih sahkan paling ini nama mendek paling adalah petolan. Jadi teman-teman bersuai banyak apa yang kamu paling ini. Dapat dengan ini tadi mendek, ini mendek usaha dengan mari, mari ini ada kita apa. Tak sebaik daripada musim dan paling berkuah pada apa. Tapi yang belum berkuah sisi saya. Buat musim dia. Dia buat ini kita ada masih bermantap yakin. Dari ini kita musim dari pulau sampai ambil. Minimal musim waktu yang lembut. Jadi waktu yang lembut itu. Iya, masih susah. Ini tak mahu bukan bukan tidak. Pertama jadi sebabnya kunjungan tapi menjadi fusi. Minimal ada rasa muntah. Umumnya fusi itu kalau fusi fusi saja ni rasa dan pun bukan namanya sendiri. Tapi ini kemasan itu tak ada satu bentuk. Masa kemasan bisa begitu. Kemudian kalau kita dari bisa kita mahu Thank you.